Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul kembali tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita untuk saling mengingatkan, saling menasihati sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena sungguhnya peringatan tersebut, nasihat tersebut bermanfaat bagi kaum mukminin. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, setelah kita mengetahui tentang kemuliaan, keutamaan talabul ilm, mendalam ilmu agama, ini adalah amalan yang sangat mulia. Sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan beberapa adab, beberapa etika dalam talabul ilm, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama ini dan menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang perlu diperhatikan di antara min adab talabul ilm, karena ilmu adalah, karena talabul ilm, tafaqquh fid din, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketaatan hamba, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disyaratkan padanya ikhlasun niyyah. Hendaknya kita mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari ilmu agama ini, dalam menghadiri halaqah-halaqah ilmu, majalis-majalis zikir, dalam talabul ilm. Hendaknya kita memperbaiki niat kita, kita mempelajari agama ini, talabul ilm, tafaqquh fid din, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan keridhaan, balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama untuknya. Dan di antara sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan adalah talabul ilm. Demikian juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan tergantung pada niatnya. Sah atau tidaknya, diberikan pahala atau tidaknya, sesuai dengan niatnya. Maka hendaknya kita menjaga niat kita, menjaga dari perkara-perkara yang merusaknya. Apakah berupa riya, sum'ah, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin dikatakan lebih pintar dari teman-temannya, atau ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan harta benda, atau keinginan-keinginan duniawi yang lainnya. Kita hendaknya bersihkan niat kita dari tujuan-tujuan yang seperti ini, yang menyelisihi keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berentangan dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang mendalami ilmu agama ini, talabul ilm, yang mempelajari agama ini, tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan manfaat dunia, keinginan duniawi, apakah itu sanjungan, pujian, kedudukan, harta benda, ataupun yang lainnya, yang seperti ini diancam keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Di antaranya dalam hadis عند Abi Dawud min hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Sahih Al-Jami', "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa an yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah." Kama qala, barang siapa mempelajari ilmu agama, talabul ilm, tafaqquh fid din, yang hendaknya dia mempelajari ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi dia tidaklah mempelajarinya melainkan hanya dengan tujuan agar mendapatkan keinginan dunia, kesenangan dunia, apakah itu sanjungan, pujian, kedudukan, harta benda, pengagungan dari manusia ataupun yang lainnya. Yang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Dia tidak akan mendapatkan aroma surga di hari kiamat kelak. Ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita siapa saja yang pelajari agama ini, talabul ilm, tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah inda Muslim dalam Sahih Muslim, awalun nas yuqda yaumal qiyamah thalatha, ada tiga golongan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan pertama kali Allah berikan keputusan di hari kiamat kelak. Yang pertama kali diberikan keputusan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Di antaranya adalah rajulun atahallahu ilman wa qur'anan fa'utiha bi fa'arafahu ni'amaha fa'arafaha qala madha 'amilta fiha qala ya rab ta'allamtu wa 'allamtu al-'ilm fik wa qara'tu fik al-qur'an qala kadhabta innama ta'allamta liqala 'alim wa qara'ta al-qur'an liqala qari wa qad aqil thumma umira bihi fa sahiba 'ala wajhihi fa ulqiya fi an-nar. Di antara tiga golongan tersebut yang termasuk pertama kali diberikan keputusan di hari kiamat kelak dan dilemparkan ke dalam api neraka adalah seorang hamba yang Allah berikan kepada dia kenikmatan mendalami ilmu agama ini. Diberikan pemahaman agama. Diberikan kemudahan menghafal Al-Quran. Kemudian Allah bertanya kepadanya, kamu gunakan untuk apa kenikmatan tersebut? Dia menjawab, ya Rabb, aku mempelajari ilmu agama, aku mengajarkannya, aku menghafal Al-Quran karena engkau ya Rabb. Mengharapkan keridhaanmu ya Rabb. Maka Allah menjawabnya, karena Allah maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Kadzabta, kamu dusta. Kamu dusta, kamu tidak jujur. Kamu mempelajari ilmu agama hanya dengan tujuan agar dikatakan alim, hanya ingin mendapatkan pujian sanjungan dari manusia. Ingin dimuliakan, dihormati oleh manusia, disanjung, dipuji. Demikian juga kamu menghafal Al-Quran hanya ingin dikatakan qari, mendapatkan pujian sanjungan bahwa dia adalah penghafal Al-Quran, hafil, qari, yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dia mempelajarinya, dia menghafalnya hanya untuk mendapatkan, menggapai kesenangan dunia. Pujian-pujian manusia, sanjungan manusia, pengagungan, penghormatan dari manusia. Maka kun Allah perintahkan untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Naam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam, hadis-hadis ini menunjukkan peringatan kepada kita semuanya. Hendaknya kita dalam mendalami ilmu agama ini, dalam talabul ilm, menghadiri halaqah-halaqah ilmu, kajian-kajian ilm, majelis-majelis ilm, hendaknya kita memperbaiki niat kita. Kita menghadirinya semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, kemudian dari orang lain, dari saudara kita yang lainnya. Sebagaimana dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan di antara keutamaan ilmu, al-ilm la ya'dilu syai' liman sahat niyyatuh. Qul wa kaifa dzak? Kaifa dzalik ya Imam? Qal yanmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Aw nahwa. Mendalami ilmu agama merupakan amalan yang sangat mulia, tidak ada amalan yang setara dengannya bagi mereka yang bagus niatnya. Maka beliau ditanya, bagaimana seorang dikatakan bagus niatnya dalam belajar, dalam talabul ilm? Beliau menjawab, yaitu dia meniatkan mengangkat kejahilan dari diri dia. Mengangkat kejahilan dari dirinya, kemudian dari saudaranya yang lainnya. Dan terkadang mungkin di awalnya dia ikhlas, kemudian terkadang muncul niat-niat yang akan merusak niatnya yang baik, ingin dipuji, disanjung ataupun yang lainnya. Maka hendaknya dia berusaha memperbaiki niatnya, berusaha menolak, menghilangkan keinginan-keinginan yang menyelisihi keikhlasan. Seperti yang dinukilkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala tentang beratnya seseorang berusaha menjaga keikhlasan dan harus diupayakan. Ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu. Tidaklah ada sesuatu yang aku perbaiki yang lebih berat, yang lebih sulit daripada memperbaiki niatku. Karena niat terkadang berubah-ubah. Maka hendaknya kita selalu memeriksa, mengoreksi. Hendaknya niat kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala di antaranya dalam talabul ilm. Hendaknya kita melakukannya dengan keikhlasan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara adab talabul ilm, etika dalam talabul ilm yang bantu kita memudahkan dalam talabul ilm, al-hirs was-sabr wal-musabara, dan bersabar, istimrar, terus-menerus bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama ini. Tidak mudah jenuh, bosan, bermalas-malasan, dan yang bersungguh-sungguh terus dalam mendalami ilmu agama ini. Karena ilmu agama ini tidaklah mudah didapatkan dengan bersantai-santai. Harus dengan kesungguhan, keseriusan. Sebagaimana dinukilkan dari Imam Yahya bin Abi Katsir dalam Sahih Muslim, beliau menyatakan, "La yustata'ul ilmu bi rahatil jism." Ilmu tidaklah bisa didapatkan dengan cara bersantai-santai, bersenang-senang, berlihai-lihai. Harus bersungguh-sungguh, bersemangat, istimrar dalam talabul ilm. Disebutkan dari Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ada tiga perkara yang dicari-cari oleh manusia, dikejar-kejar oleh kebanyakan manusia. Dua darinya mereka bisa dapatkan tanpa susah payah. Yang satu, yang terakhir, mereka tidak bisa mendapatkannya, kita harus dengan sungguh-sungguh baru bisa mendapatnya, memperolehnya. Yaitu kedudukan, harta benda, dan ilmu. Ini perkara yang banyak dicari-cari oleh kebanyakan manusia, dikejar oleh kebanyakan manusia. Kedudukan, harta benda, dan ilmu. Dua dari tiga ini, terkadang seorang bisa mendapatkannya tanpa susah payah. Kedudukan, misalnya seorang raja meninggal mewariskan kerajaannya untuk anaknya, putranya. Yang putranya mendapatkan kedudukan tanpa susah payah, tanpa harta. Terkadang seorang mendapatkan harta dari warisan, misalnya orang tuanya meninggal, orang tuanya kaya, dia sebagai anak mewarisi harta orang tuanya, mendapatkan harta tanpa susah payah. Adapun ilmu, seorang tidak bisa dengan mudah mendapatkan ilmu. Harus dia yang harus berusaha bersungguh-sungguh. Mulai belajar membaca, menghafal, memahami, barulah dia bisa mendapatkan ilmu. Tidak bisa ilmu tersebut dengan mudah misalnya dikirim, ditransfer langsung dari gurunya ke muridnya, langsung muridnya jadi pintar. Di muridnya harus, dia harus bersungguh-sungguh. Berijtihad dalam talabul ilm. Agar dia pun bisa mendapatkan, memperoleh ilmu tersebut. Dan seorang talibul ilm yang bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu, bersemangat bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dibandingkan teman-temannya, kawannya yang tidak bersungguh-sungguh, yang bermalas-malasan, kurang perhatikan ilmunya. Mungkin orang yang bersungguh-sungguh setahun, ilmu yang didapatkan bisa lebih banyak daripada temannya yang bermalas-malasan, yang bertahun-tahun belajar namun bermalas-malasan. Dan banyak contoh dari salafus salih bagaimana semangat mereka dalam menimba ilmu. Semangatnya salafus salih dalam menimba ilmu, mempelajari ilmu agama ini. Sehingga Allah berikan keberkahan pada ilmu mereka. Allah jadikan mereka sebagai para ulama, nah, yang bermanfaat ilmunya untuk diri mereka dan untuk kaum muslimin. Sebagai contoh, nah, menunjukkan semangatnya Salafus Salih, seperti kisah Jabir bin Abdullah. Beliau pernah mendengarkan sebuah hadis dari sahabat yang lainnya, nah, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Maka beliau tidak tenang, hati beliau tidak tenang sampai mendengarkan hadis tersebut langsung dari sahabat tersebut, karena beliau mendapatkannya dari perantara orang lain. Dan sahabat tersebut ada di tempat yang jauh, sahabat Abdullah bin Unais. Maka sahabat Jabir bin Abdullah tersebut, beliau rehlah melakukan perjalanan untuk mencari satu hadis, mendapatkan satu hadis selama satu bulan. Semangatnya dalam mencari ilmu, sampai rehlah satu bulan untuk mendapatkan satu hadis. Demikian juga contoh yang lainnya, semangatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu terus mulazamah menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai terkadang beliau tidak mendapati makanan untuk mengganjal perut beliau karena sibuknya menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang beliau, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hafidhus sahabah, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, peringkat pertama. Padahal beliau bersama Rasulullah kurang lebih hanya 3 sampai 4 tahun saja. Namun dengan kesungguhan beliau, semangat beliau dalam mendalami ilmu, Allah berikan keberkahan pada ilmu beliau. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada yang mengkritik beliau, aktsar Abu Hurairah, terlalu banyak. Banyak sekali hadisnya Abu Hurairah. Kenapa banyak sekali hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Padahal beliau bersama Rasulullah tidak terlalu lama, 3-4 tahun. 3-4 tahun. Maka beliau pun menyebutkan dua sebab. Dan sebab dengannya beliau menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau bersemangat terus mulazamah, terus menghadiri majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai terkadang beliau tidak sempat untuk mencari ma'isyah. Sampai-sampai beliau sebutkan pernah karena sibuknya beliau mulazamah menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat kelaparan, sampai guling-guling di tanah karena tidak ada makanan mengganjal perut beliau, sakit sekali perut beliau. Orang yang melihatnya menyatakan, menyangka beliau terkena penyakit gila, sampai guling-guling di tanah. Kata beliau, aku tidak gila, tapi aku sangat lapar sekali. Adapun sahabat-sahabat yang lainnya, dari kalangan Muhajir Ansar, kaum Muhajirun banyak dari mereka berdagang, kaum Ansar banyak dari mereka yang petani, berkebun. Adapun beliau, terus menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, beliau pernah bersama Rasulullah. Rasulullah menyatakan, siapa di antara kalian yang membentangkan pakaiannya sampai aku menyelesaikan sabdaku ini, kemudian dia melipat pakaiannya, maka dia tidak akan lupa sesuatu pun yang pernah ia dengar. Maka Abu Hurairah membentangkan pakaian beliau, dan Rasulullah seolah mendoakan, seolah mengambil sesuatu dari pakaian tersebut, dan dilipat dan didekap oleh Abu Hurairah. Dengan sebab doa Rasulullah tersebut, kata beliau, "Fama nasitu syai'an sami'tu ba'daha kama qala." Tidak ada sesuatu pun yang aku lupa yang pernah aku dengar setelah kejadian tersebut, setelah didoakan oleh Rasulullah SAW. Semua yang beliau dengar dari Rasulullah, semua yang beliau lihat dari Rasulullah, semuanya hafal, beliau hafal. Bahkan Rasulullah pun mengakui semangatnya, kesungguhan Abu Hurairah dalam talabul ilm, dalam pelajari ilmu agama ini. Sebutkan dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Qala qad dhanantu ya Abu Hurairah, "Alla yas'alani ahadun an hadzal hadis awwala mink lima ra'aita min hirsika 'alal hadis." أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia di hari kiamat kelak?" Rasulullah menjawab, "Sungguh aku sudah mengira ya Abu Hurairah, aku sudah menduga tidak akan ada seorang pun yang bertanya tentang pertanyaan ini yang lebih awal sebelum kamu. Aku sudah menduga, sudah mengira kamulah yang akan pertama kali menanyakan permasalahan ini. Karena aku melihat semangatmu dalam mencari hadis dalam talabul ilm." Manusia yang sangat berbahagia di hari kiamat kelak yang akan mendapatkan syafaatku adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ini Rasulullah pun dalam hadis ini mengakui juga, menunjukkan semangatnya Abu Hurairah dalam talabul ilm, sehingga beliau pun menjadi hafidhus sahabah, sahabat peringkat pertama yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, semangatnya salafus salih dalam talabul ilm, seperti yang dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mendengarkan ada sahabat yang lainnya menyampaikan hadis Rasulullah SAW, maka beliau pun langsung mendatangi sahabat tersebut. Pernah suatu ketika beliau mendengar hadis dari sahabat yang lainnya dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah SAW, maka beliau pun mendatangi rumah sahabat tersebut dan mendapati sahabat tersebut masih istirahat. Maka beliau pun menunggunya di depan pintu, sambil baring-baring, sampai datang angin bertiup. Wajah beliau terkena debu-debu, beliau tetap sabar menunggu sahabat tersebut keluar. Seketika keluar baru menanyakan hadis yang sahabat tersebut dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersemangat dan bersabar dalam menimba ilmu, mencari ilmu. Allah pun mengangkat derajat beliau dan menjadikan keberkahan pada ilmu beliau. Demikian juga contoh yang lainnya, semangatnya para ulama dalam talabul ilm, seperti yang disebutkan tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau pernah membahas satu permasalahan, itu apakah ada seorang pun dari sahabat yang menakwilkan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Dan beliau membahas suatu permasalahan tentang penakwilan ayat-ayat tentang sifat Allah taala atau hadis-hadis tentang sifat Allah taala. Apa satu pun dari sahabat Rasulullah yang menakwilkan ayat sifat atau hadis tentang sifat Allah taala? Membaca kitab yang banyak, yang tipis, yang besar, sampai disebutkan lebih dari 100 tafsir beliau baca untuk meneliti permasalahan ini. Lebih dari 100 kitab tafsir beliau baca. Menunjukkan apa semangatnya beliau dalam pelajari ilmu ini. Demikian juga contoh yang lainnya yang dinukilkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala. Beliau pernah membahas mencari jalan-jalan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang masyhur. Beliau mencarinya, membaca lebih dari 100 kitab untuk mencari, meneliti jalan-jalan hadis tersebut. Satu hadis saja beliau menelitinya lebih dari 100 kitab beliau baca untuk mengumpulkan jalan-jalan. Satu hadis, hadis innamal a'mal binniyat. Demikian juga contoh yang lainnya. Dengan semangat yang para ulama dalam menimba ilmu kesungguhan mereka. Seperti yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Ilm. Dia menukilkan dari Syekhnya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Menyebutkan kisah seorang ulama ahli nahwu, Imam Kisai. Disebutkan tentang beliau. Awal-awal beliau mempelajari ilmu nahwu, beliau kurang menguasainya, kurang bisa memahaminya, pelajaran ilmu nahwu. Kemudian seolah-olah beliau ingin meninggalkannya, ingin meninggalkan pelajaran ilmu tersebut. Namun pada satu saat beliau duduk dan melihat seekor semut yang membawa makanan menaiki tempat yang tinggi. Setiap kali naik, terjatuh. Terus, dia tidak putus asa. Terus bersemangat, bersungguh-sungguh. Naik, jatuh, sampai bisa melewati tanjakan tersebut, tempat yang tinggi. Maka beliau pun berpikir, ini semut saja. Tadinya tidak mampu, tidak bisa, namun dengan kesungguhan, keseriusan, terus-menerus, akhirnya bisa mampu. Beliau pun yang awalnya kurang bisa memahami ilmu nahwu, beliau pun serius terus menerus istimrar dalam belajar ilmu tersebut sampai akhirnya beliau menjadi ulama dalam rujukan dalam bidang nahwu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa contoh semangatnya para ulama dalam talabul ilm. Ini sangat penting bagi kita agar kita dimudahkan memahami syariat ini, ilmu-ilmu agama ini. Hendaknya kita mempelajarinya dengan serius, sungguh-sungguh, semangat, bersabar, terus menerus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara adab talabul ilm membantu kita dalam talab al-ilm itu al-amal bil-ilm, hendaknya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, yang telah kita pelajari, agar ilmu yang kita ketahui semakin kuat, semakin kokoh, semakin lengket, semakin diingat, hendaknya diamalkan. Dengan diamalkan maka ilmu tersebut akan semakin kuat, semakin kokoh. Sebaliknya, jika ilmu yang telah kita pelajari tidak kita amalkan, maka akan lupa, akan hilang. Karena yang namanya manusia, mu'arradah binisyan, dihadapkan kepada lupa. Sebagaimana disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu, dorongan untuk mengamalkan ilmu. Beliau menyatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa rtahal. Hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa rtahal. Ilmu itu mengajak, menyeru untuk diamalkan. Jika dia mengamalkannya, maka ilmu tersebut akan tetap dia miliki, bahkan semakin kuat, semakin kokoh, semakin lengket. Jika dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan, irtahal, ilmunya akan pergi, akan hilang. Dan mengamalkan ilmu itu adalah buah dari ilmu itu sendiri, hasil dari ilmu itu. Yang kita pelajari ilmu tujuannya adalah untuk diamalkan. Dan barang siapa yang pelajari ilmu dan tidak mengamalkannya, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. tersyabuh dengan al-Yahud yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Dan kita berlindung kepada Allah taala dari jalannya mereka. Pada setiap rakaat dalam salat kita selalu berlindung kepada Allah dari jalannya orang yang seperti ini, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki ilmu, diberikan ilmu namun tidak diamalkan. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian juga di antara adab talabul ilm adalah hifdzul ilm. Menjaga ilmu yang kita dapatkan. Hendaknya ilmu yang telah kita peroleh, yang kita dapatkan, kita jaga. Berusaha untuk menghafalnya atau mencatatnya, menulisnya. Di antara cara menjaga ilmu. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhum. Qayd syudaka bil hibalil wasiqah. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. Ilmu itu ibaratnya adalah seperti buruan. Ilmu ibaratnya seperti buruan. Dan menulis, mencatat itu adalah tali untuk mengikatnya. Maka ikatlah buruan yang kamu dapatkan dengan tali yang kuat. Setelah kamu dapatkan buruan, setelah kamu dapatkan ilmu, hendaknya diikat, dicatat, ditulis, dijaga. Maka termasuk hamaqah, kebodohan seorang mendapatkan buruan kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diikat. Sudah capek-capek dikejar-kejar, dicari-cari, tangkap, setelah diperoleh dibiarkan saja, tidak dijaga, tidak diikat, maka akan hilang, pergi lagi buruan tersebut. Jika kita mencatat, menjaga ilmu yang kita dapatkan, karena kita namanya manusia biasa terkadang lupa, maka untuk mengembalikan ilmu yang kita telah ketahui dan kita lupa dengan melihat kembali catatan-catatan yang telah kita tulis. Sering-sering murojaah. Sebagaimana dinukilkan dari Imam Bukhari Allah taala, seorang imam terkenal dan kuat hafalannya, dan kitabnya Sahih Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih. Beliau pernah ditanya, bima takunu hafidha? Bagaimana caranya engkau bisa menjadi orang yang hafidh, yang banyak hafalannya, yang kuat hafalannya? Lebih mudah wamatin nazar, dengan apa? Banyak-banyak meraja, banyak melihat ilmu yang telah kita dapatkan, dicatat. Setiap kali lupa, dilihat kembali. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di antara adab talabul ilm, membantu kita dalam talabul ilm, memudahkan dalam memahami agama ini adalah taqwallah. Dan kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kewajiban-kewajiban senantiasa kita menjaganya. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk meninggalkannya. Fi sirri wal alan, walaupun kita sendirian, tidak ada seorang pun yang melihat kita, ataupun di tengah-tengah manusia, hendaknya kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seorang hamba tidak menjaga ketakwaannya kepada Allah taala, terjatuh dalam maksiat-maksiat, dosa-dosa, maka ini adalah penghalang dia untuk dimudahkan memahami agama ini, ilmu ini. Atau bahkan sebab ilmu yang telah dia ketahui akan diangkat dan sebab dosa-dosa yang ia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'alnakum furqana." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi kalian furqan, ilmu pembeda untuk memisahkan antara hak dengan kebatilan, antara petunjuk dengan kesesatan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi kalian furqan, ilmu, akan dimudahkan mendapatkan ilmu. Maka sebaliknya dengan maksiat, ini akan sulit bagi kita untuk mendapatkan ilmu, memahami ilmu. Bahkan ilmu yang telah kita ketahui akan diangkat oleh Allah Ta'ala dengan sebab dosa yang kita lakukan. Seperti yang dinukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala, "Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta asi." Aku mengadukan kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau pun berikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat, agar menjaga ketakwaan kepada Allah tak meninggalkan maksiat. Dan beliau menyampaikan kepadaku bahwasanya ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah Ta'ala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Demikian juga yang dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inni al-ahsibu rajul yansa al-ilma bil khati'ati ya'maluha." Aku menganggap seorang akan lupa ilmu yang telah dia ketahui dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ilmu yang telah dia ketahui dengan sebab dosa yang dia lakukan, ilmu tersebut akan hilang. Dia akan lupa ilmu tersebut. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan dimudahkan oleh Allah Taala mendalami ilmu agama ini, memahaminya, menghafalnya dan seterusnya. Sudah masuk insyaallah. Hah? Sudah masuk. Nah, mungkin ini berapa adab-adab dalam talabul ilm. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.